Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها الحاضرون para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Salihin dan kita masih berada di bab Al-Muraqabah. Kita telah membaca 6 hadis dalam bab ini, maka di kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada hadis yang ketujuh. ويقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal-ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanni ala Allah. Hadis yang ketujuh datang dari sahabat yang bernama Shaddad ibnu Aus radhiyallahu ta'ala anhu, yang berkunya dengan Abu Ya'la. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu. Al-kayyis maknanya adalah al-insan al-hazim alladhi yaghtanimu al-furas wa yattakhidhu li nafsihi al-haytata hatta la tafuta alayhi al-ayyam wal-layali fayadhi'a. Al-kayyis itu adalah seorang yang hazim, yang senantiasa optimis, yang senantiasa barakallahu fikum antusias dan semangat. Yaghtanibul furs-furs, yang selalu memanfaatkan momen-momen dan kesempatan yang ada. Sehingga dia selalu mencari-cari kesempatan dan momentum yang ada sehingga dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wa yattakhidhu li nafsihi al-haytah, dan dia senantiasa memiliki kewaspadaan dan kejelian yang tinggi. Ini al-kayyis, orang yang pandai, cerdas, benar-benar jeli, waspada, penuh perhitungan. Hatta la tafuta alaihi al-ayyam, hingga tidak terluputkan perjalanan dan pergantian hari-hari tersebut, dia tidak terluputkan dan tersia-siakan. Dari apa? Dari amal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Al-kayyisu mandana nafsahu. Seorang yang cerdas, yang tadi cirinya sudah kita sebutkan, yang senantiasa memiliki antusias yang tinggi, semangat, optimis, senantiasa mencari dan memanfaatkan momentum yang ada, siaga, jeli, dana nafsahu, dia senantiasa menata dirinya, menata jiwanya. Dirinya diperhatikan. Zahir wa batin. Zahirnya dan batinnya. Dari zahirnya, dari amal dan ibadah yang dia kerjakan. Senantiasa dia memperhatikan amaliyahnya, akhlaknya, ibadahnya. Ini seorang yang cerdas dan pandai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hari ke hari terus dia berusaha untuk memperbaiki ibadah salatnya. Dia berusaha untuk memperbaiki zakatnya, puasanya, haji dan umrahnya, sedekahnya, dan juga terkait dengan muamalah-muamalah dia yang dia lakukan. Terkait dengan muamalah az-zaujain, interaksi suami istri, bagaimana sikap dia kepada istrinya, kepada anak-anaknya, terus dia selalu melakukan evaluasi, ya, koreksi ulang terus, tidak pernah henti. Ini orang yang cerdas. Dana nafsahu, mengevaluasi dan membenahi dirinya, zahirnya, terlebih juga batinnya. Juga batinnya senantiasa dia pantau dan dia benahi terkait dengan ikhlasnya, terkait dengan kejujuran dia di dalam beragama, di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah, bagaimana keikhlasan dia, sejauh mana kejujuran dia kepada Allah Jalla wa'ala, terkait dengan kekhusyuan dia, bagaimana dia beribadah kepada Allah. Apakah asal-asalan saja, penuh dengan kemalasan, sebagaimana itu kebiasaannya kaum munafikin yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anil Karim. Fa idza qamu ila sholati qamu qusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Itulah sifat ciri kaum munafikin di dalam menunaikan ibadah kepada Allah, tidak jujur, tidak ikhlas, tidak serius. Jika mereka berdiri melakukan sholat, berdiri dengan penuh malas dan penuh dengan keriaan, ria, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dikatakan ini dan itu, dan sama sekali mereka sedikit di dalam mengingat Allah Jalla wa'ala. Ini harus dikoreksi. Terkait dengan kekhusyuan kita, di dalam ibadatul siyam, dalam ibadatul qiyam, ibadatul salah, khusyuk. Terkait dengan khasyah kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, sejauh mana, setinggi apa rasa takut kita kepada Allah, yang kemudian mendorong kita untuk tunduk, patuh, taat kepada Allah, menjaga batasan-batasan hukum Allah, menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, meninggalkan keharaman yang Allah larang darinya. Sejauh mana rasa takut kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan seterusnya dari ibadah-ibadah qalbiyah, amal qalbiyah, itu pun harus dilakukan pengoreksian, evaluasi, pemantauan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, terus. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tertipu dengan al-gharur, syaitan yang suka menipu. Kita tertipu dengan amalan kita, kita merasa sudah cukup dengan ibadah kita, dengan sholat kita yang kita lakukan, atau ibadah apa saja yang kita lakukan, kemudian kita merasa bangga dan cukup, tanpa kita mau kembali mengoreksi terkait dengan keikhlasan kita. Sementara salafun salih, para a'immah pendahulu kita, imam-imam yang terbaik dalam ilmu, amal, ibadah, keikhlasan, mereka masih menyatakan, ma ashaddu alayya an u'alijahu minal ikhlas. Sungguh tidak ada yang paling berat untuk aku obati, untuk saya perbaiki kecuali ikhlas yang sangat berat untuk diperbaiki. Fa innahu yataqallabu alayya aw kama qala rahimahullah, karena keikhlasan itu ya berada dalam hati sementara hati itu berbolak-balik, berubah-ubah. Keikhlasan itu bisa berubah-ubah dengan begitu cepatnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka di sini Nabi menyatakan ciri orang yang cerdas, yang mengerti tentang arti dan hakikat dari hidup di dunia ini, yaitu dia senantiasa dana nafsahu, menata dirinya, menata amalnya, menata imannya, takwanya, ikhlasnya, senantiasa dia tata, dia pantau, dia benahi, dia perbaiki. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia beramal untuk akhiratnya. Ba'dal maut, setelah kematian, karena setelah kematian itu adalah negeri akhirah. Termasuk alam kubur, tempat persinggahan pertama, negeri pemisah antara dunia dan akhirah. Akhirat itu dinamakan barzah karena dia sebagai fasil, sebagai pemisah antara negeri dunia dan negeri akhirat. Dijelaskan oleh para ulama, alam kubur ini juga bagian dari alam akhirat. Bagian dari alam akhirat. Yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang nanti di hari kiamat, di yaumil akhir, di hari penghisaban, di hari pembalasan, sangat bergantung keberadaan dia di alam barzakh, alam kubur. Maka seorang yang cerdas, dia akan beramal untuk akhiratnya. Dia bersiap-siap untuk masuk ke dalam kuburnya. Apa yang akan dia alami di dalam kubur? Apa yang akan dia jawab ketika ditanya oleh dua malaikat dengan tiga pertanyaan? Maka dia pun beramal untuk akhiratnya. Demikian seorang yang cerdas, yang pandai, yang selalu optimis di dalam hidupnya, yang senantiasa antusias dengan Islam dan syariat Islam, dia beramal untuk kematiannya, untuk akhiratnya. Karena dia tahu memang dunia ini adalah daru fana, negeri yang fana, negeri yang akan sirna, negeri yang sementara, dan tempat kembali dia yang sebenarnya dan selama-lamanya adalah yaumul akhir, negeri akhirat. Ini seorang yang cerdas. Kemudian Nabi menyatakan wal ajizu, sementara seorang yang ajiz, lawan dari al kayyis tadi. Al ajiz, yang lemah, yang malas, yang tidak memiliki semangat, yang lalai dan tidak perhatian dengan kesempatan-kesempatan yang Allah siapkan. Terkhusus sekarang kesempatan emas. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah wal maghfirah. Kesempatan emas yang Allah berikan dan Allah tawarkan kepada kita, hamba-hamba Allah. Siapa yang akan menyambutnya dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza kana awwalu yaumin min Ramadan, min syahri Ramadan," jika di awal bulan Ramadan maka akan dibukakan pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Semua pintu surga akan dibuka dan tidak ada yang ditutup. Semua pintu neraka akan ditutup, tidak ada satupun yang dibuka. Fayunadi munadin, kemudian ada yang menyeru. Menyerulah seorang penyeru. Ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai para pencari kebaikan, yang ingin meraih kebaikan dunia terlebih akhiratnya, ayo sambut di bulan Ramadan ini, dipanggil oleh Allah. Kita hamba-hamba Allah dipanggil untuk menyambut itu dengan apa? Apakah kita menyambut bulan Ramadan dengan hanya sekadar ya meramaikannya dengan ini dan itu, bahkan hal-hal yang sia-sia? Ya, hal-hal yang sia-sia bahkan itu maksiat. Apakah kita menyambut dan mengisi bulan Ramadan hanya dengan berbagai macam aneka makanan, beragam makanan ya, yang kita persiapkan setiap harinya? Ataukah apa yang harus kita siapkan? Tidak lain kecuali ibadah dan amal saleh. Itulah sebaik-baik persiapan. Dan itulah perbekalan yang Allah perintahkan kepada kita. Untuk kita persiapkan menghadap Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Maka seorang yang lemah, yang malas, yang pendek cita-citanya, yaitu manittaba'a nafsahu hawa, yaitu orang yang senantiasa menuruti nafsunya, terus setiap harinya hawa nafsu dia turuti dan dia puaskan. Tidak di bulan di luar bulan Ramadan, bahkan sampai di dalam bulan Ramadan pun masih dia menuruti hawa nafsunya, selalu memuaskan nafsunya. Walaupun hal itu bertentangan dengan syariat Allah. Walaupun dia akan terlalaikan dari ibadah dan amal saleh. Walaupun dia akan menghabiskan waktu yang panjang tanpa dia berzikir kepada Allah. Tanpa dia membaca Al-Quran dan mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khasara. Maka sungguh-sungguh sangat merugi. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hawa nafsu, ketika seorang ingin mengikutinya, maka dia tidak akan pernah puas. Nafsunya tidak akan pernah puas. Karena memang Nabi SAW telah mengingatkan di dalam sekian hadisnya, bagi orang-orang yang memang senantiasa mengejar dunia dan ingin memuaskan nafsunya, para pencari dunia, para pencari harta dan penimbun harta, terus menerus siang dan malam, mereka tidak akan pernah puas. Manhumani la yashba'an. Dalam sebuah riwayat disebutkan, manhumani la yashba'an. Dua pengejar, dua yang ambisi, dua jenis manusia yang ambisi, yang tidak pernah akan pernah kenyang dan tidak akan pernah puas. Namun satunya terpuji, satunya tercela. Manhumun fil ilm. Yang pertama adalah seorang yang senantiasa haus, senantiasa berambisi di dalam mencari ilmu. Tidak akan pernah puas dengan ilmu yang dia raih. Ini terpuji. Dan ini bagus. Dan telah dicontohkan oleh generasi salaf, para pendahulu kita. Bagaimana para sahabat menuntut ilmu, mencari ilmu. Bagaimana para ulama kita, para tabi'in, atba'i tabi'in, para a'immah. Itu masyhur dan semuanya ya, ada di buku-buku sejarah. Ya, sirah mereka para ulama kita. Yang kedua, manhumun fid dunya. Manhum, seorang yang berambisi dalam dunia. Apakah harta? Ataukah jabatan, ataukah wanita, ataukah yang lainnya dari zinati dunia, perhiasan dunia. Dia tidak akan pernah puas. Dan subhanallah, hal itu kita saksikan, kita lihat. Iya, orang yang sudah punya jabatan, mesti dia akan minta jabatan lagi dan dia akan mencari. Kan seperti itu. Tidak pernah puas. Padahal sudah mendapat posisi ini, masih saja terus. Yang ujung-ujungnya tidak sedikit dari mereka yang kemudian binasa, ya, kemudian stres, kemudian ya hancur rumah tangganya, hancur keluarganya, dan seterusnya. Na'udzubillah. Tidak akan pernah puas memang. Dan Nabi SAW telah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min adh-dhahab labtagha ats-tsalits." Seandainya seorang anak Adam memiliki dua lembah emas, bayangkan. Bukan dua gudang atau dua rumah atau dua apa misalnya? Bukan, dua lembah yang besar, lembah, wadi. Emas. Maka kata Nabi SAW, labtagha ats-tsalits. Pasti dia berambisi dan menginginkan lembah yang ketiga. Puas, tidak pernah puas, memang terus haus. Wala yamla'u ibnu Adam hatta turab. La yamla'u fahu ibnu Adam hatta turab. Dan seorang anak Adam tidak akan pernah kenyang, tidak akan penuh. Jauf, wala yamla'u jaufu ibni Adam, tidak akan pernah penuh ya perutnya ini ibnu Adam sampai dia akan masuk ke dalam tanah. Demikian, ini tentunya nasihat bagi kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, teguran bagi kita agar kita benar-benar sadar akan hakikat dan tujuan hidup kita di dunia ini. Ya, yang dengan itu kita akan menjadi hamba-hamba yang mulia dan kita akan terpisahkan, terbedakan dengan makhluk yang lain. Ya, dari hewan dan yang lain. Karena kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sekian kelebihan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan penciptaan yang sangat bagus, lengkap, indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di dalam ayatnya dengan menyatakan wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada-Ku. Itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Tujuan kita hidup di dunia ini. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Sehingga kalau orang ada yang menyatakan, kamu kok sholat terus? Kamu kok ya belajar ngaji terus? Ya iya, memang ini tujuan hidup saya di dunia ini seperti ini. Memang Allah ciptakan saya untuk ini, untuk ibadah. Ya, sholat ibadah. Belajar juga ibadah. Ya, belajar, thalabul ilm itu adalah ibadah. Yang Nabi menyatakan, thalabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, ini sudah aktivitas saya, kerjaan saya ini. Yang utama. Demikian. Jangan sampai tujuan yang utama, aktivitas yang utama yang memang itu aktivitas kita selaku manusia yang diciptakan oleh Allah untuk ibadah ternyata berubah. Justru ini menjadi sampingan, yang sampingan bahkan itu suatu hanya pendukung saja menjadi utama. Hakada. Maka seorang yang lemah, kata Nabi SAW, yang senantiasa menuruti hawa nafsunya. Kalau seorang sudah menuruti hawa nafsunya, maka akhir perjalanan dia adalah kesengsaraan, kebinasaan. Urusan dia akan berantakan. Ya, urusan orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu akan berantakan. Dan yang lebih berbahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghalangi dia dari hidayah. Allah menyatakan afara'aita man takhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Dia jadikan sebagai suatu yang senantiasa diikuti. Dijadikan sebagai tuhannya. Maka Allah sesatkan dia di atas ilmu. Barakallahu fikum. Ini yang sangat berbahaya. ketika hawa nafsu itu senantiasa diikuti. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari hawa nafsu, dari kejelekan hawa. Min mudillatil ahwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari mudillatil ahwa, hawa nafsu yang senantiasa menyesatkan. Dan ciri orang yang lemah, yang pendek jangkauan akalnya dan cita-citanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattamanni 'ala Allah. Selain dia senantiasa mengikuti dan menuruti hawa nafsunya, di sisi lain dia selalu berangan-angan, berkhayal dengan menyatakan Allah Ghafur, Allah Rahim, Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nanti saya akan berbenah. Nanti kalau saya sudah punya ini, punya itu, saya akan rajin ke masjid. Nanti kalau saya sudah tua, sudah umur sekian, saya akan menghibahkan umur saya dan waktu saya di masjid. Iya, kalau kamu sampai ke sana. Kalau ajalmu belum tiba, kalau kematian belum menjemput Anda. Namun apa jadinya ketika kematian itu mendahului sangkaan dan khayalan Anda tadi? Dan demikian syaitan senantiasa memalingkan hamba-hamba Allah dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan senantiasa mengangan-angankan kepada kalian, menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan kekurangan. Sehingga dia menyatakan dengan berbagai cara syaitan. Nah, kamu gimana nanti mau ibadah? Ya, sementara keluarga kamu terlantar. Sementara ini penghasilan kamu masih kurang. Sementara kebutuhan ini dan kebutuhan ini masih belum cukup. Ya, gimana kamu mau ibadah tepat waktu, mau ibadah sholat dengan tenang? Sementara demikian, pikirkan ini. Demikian syaitan dengan berbagai ucapan-ucapan yang seakan-akan itu indah, ya, bagus, namun sangat menipu. Hati-hati. Kenapa kita katakan demikian? Karena hendaknya kita mencontoh kepada generasi sebelum kita yang telah mendahului kita dan memberikan, mewariskan teladan kepada kita. Para sahabat, apakah mereka tidak memiliki keluarga? Apakah mereka tidak harus menafkahi anak istrinya? Naam, jawabannya mereka juga memiliki keluarga, menafkahi anak istrinya. Apakah mereka tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan dan menunaikan hak-hak yang ada? Iya. Tapi hal itu tidak kemudian melalaikan mereka, bahkan memalingkan mereka dari ibadah kepada Allah. Dari tujuan utama mereka diciptakan itu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita tertipu dengan syaitan yang senantiasa menipu, memberikan angan-angan, membisikkan dengan bisikan-bisikan jahat ke dalam hati kita, ya, dalam jiwa kita, sehingga kita tertipu. Kemudian kita lalai dari dunia ini. Kemudian kita menyatakan, ya, nanti dan nanti. Nanti kalau begini saya, kalau usaha saya sudah mapan, saya akan begini dan begitu. Nanti kalau saya sudah, ya, ini dan itu, saya akan melakukan ini dan itu. Nah, jangan. Ini adalah salah satu bentuk makar dan tipu daya syaitan yang hendaknya kita waspada dan berhati-hati darinya. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula Nabi kita s.a.w. untuk bersegera. Untuk bermusara'ah, mubadarah, musabaqah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian. Cepat, jangan tunda-tunda, jangan menunggu. Ya, kesempatan kalian masih muda, masih kuat, masih memiliki waktu luang. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah masih memberikan kepada kalian umur, hidup kepada kalian kehidupan ini. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sari'u, carilah ampunan Allah. Dan carinya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW dalam hadisnya menyatakan, Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian, bergegaslah kalian untuk beramal. Jangan ditunda-tunda. Karena at-taswif. Taswif itu menunda-nunda, itu adalah salah satu bentuk makar syaitan. Taswif, menunda-nunda. Nanti, nanti, nanti. Ya, sehingga ketika dia belum sempat beramal, ternyata ajal telah mendahului dia. Dan akhirnya dia menyesal dengan penyesalan yang tidak ada berujungnya, yang tidak ada manfaatnya di yaumil qiyamah. Dia menyatakan, Qala rabbirji'un, la'alli a'malu saliha, fima taraktu, kalla, wa kalimatun qailuha. Dia menyatakan, Ya Rab, kembalikan aku ke dunia untuk beramal. Yang mana dahulu aku tinggalkan amalan-amalan itu. Amalan yang Allah wajibkan, atau amalan yang Allah naam hasung dan motivasi untuk melakukannya, amalan-amalan sunnah, atau amalan-amalan yang wajib, dia tinggalkan. Dia tidak peduli apakah itu sholat, atau yang lainnya dari ibadah-ibadah yang wajib, atau ibadah-ibadah yang sunnah, dia tinggalkan. Maka di akhirat menyesal. Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam beberapa ayat, bagaimana penyesalan hamba. Ya. Aku ingin beramal dengan amalan yang aku tinggalkan. Apa jawaban Allah? Apakah kemudian Allah menyatakan, iya, ya, saya kasih kesempatan lagi. Tidak ada. Jawaban Allah subhanahu wa ta'ala, kalla, sekali-kali tidak. Dalam ayat lain Allah menyatakan, kalakhsa'u fiha wala tukallimun. Ketika mereka merengek-rengek, menangis, meminta kepada Allah untuk beri kesempatan yang kedua, agar mereka bisa kembali dan beramal saleh. Ketika mereka meminta kepada Allah, Allah menyatakan, kalakhsa'u fiha wala tukallimun. Hendaklah kalian tetap tinggal dalam neraka itu. Berada dalam neraka dan diazab. Jangan lagi kalian berbicara kepadaku. Jangan lagi kalian meminta-minta kepadaku. Kapan ini? Di hari akhirat nanti. Maka barakallahu fikum ibadallah, saudaraku kaum muslimin, dunia kesempatan kita beramal, kesempatan kita berbenah, kesempatan kita menyesal, kesempatan kita bertaubat kepada Allah. Maka segera, jangan ditunda-tunda. Itulah seorang yang cerdas, itulah seorang yang pandai, itulah seorang yang memiliki cita-cita yang tinggi dan jauh, itulah seorang yang faham dan mengerti tentang arti dan hakikat kehidupan di dunia ini. Maka dialah seorang yang al-kayyis, yang cerdas, yang akan selamat biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Keterkaitan atau hubungan hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu seorang yang mengenal Allah Jalla wa'ala dan yakin akan pertemuannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti, maka dia adalah orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan ada keyakinan seperti ini, keyakinan bahwasanya dia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh amaliyah yang dia kerjakan di dunia ini, maka dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia akan terus berbuat, beramal, dan memperbaiki amalan dia. Ya, di mana Nabi menyatakan seorang yang cerdas itu yang dana nafsahu, senantiasa menata jiwanya, termasuk dia menata dirinya, keikhlasannya, kejujurannya dalam beramal, karena dia sadar dan dia yakin bahwasanya Allah memantau dia, Allah mengawasi dia, Allah tahu isi hatinya, sehingga dia pun ikhlas dan jujur di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, rawahu Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini derajatnya adalah hasan, yaitu hadis yang dikategorikan sebagai hadis sahih dan bisa dijadikan sebagai landasan di dalam beramal. Qala Tirmidzi wa ghairuhu minal ulama, berkata Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari para ulama, makna dana nafsahu, makna lafaz dana nafsahu ay hasabahu au hasabaha, dia menghisabnya. Dan juga dalam hadis disebutkan, hasibu qabla an tuhasabu, hendaklah kalian hisabi diri kalian sebelum kalian dihisab nanti. Hisab itu diperhatikan, dibenahi, dipantau, dikoreksi, ya, diatur, ditata demikian amal dia, jiwanya, hatinya, amaliyahnya sebelum nanti Allah hisab di hari itu, ya. Hari tidak ada lagi amal, yang ada adalah penghisaban dan pembalasan amalan-amalan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang salihin. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang al-kayyisin, yang cerdas, yang pandai, yang bisa memanfaatkan momentum yang ada, terkhusus momentum Ramadan, bulan penuh berkah ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terkhusus lagi di 10 hari terakhir ini, yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan kita, ketika masuk 10 hari terakhir beliau mengencangkan ikat pinggannya, beliau betul-betul serius dan semangat untuk beribadah, beliau membangunkan istri-istrinya dan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghabiskan hari-harinya, terkhusus malam-malamnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Itu teladan dari Nabi kita. Mari kita sama-sama saling membantu, saling mengingatkan, ya, untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah dan mencontoh Nabi kita SAW, karena itulah satu-satunya jalan keselamatan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.